بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Salihin, di mana kita sedang membahas bab At-Taubah. Bab At-Taubah. Pada pertemuan terakhir kita telah membaca hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang taubatnya seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Dari kisah tersebut kita mendapatkan faedah-faedah ilmiah terkait dengan iman, terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, terkait dengan akhlak, terkait dengan ilmu, dan beberapa faedah ilmiah lainnya. Maka pada malam hari ini kita akan membaca sebuah hadis yang cukup panjang dalam kitab ini, hampir kurang lebih 6 halaman panjang hadis ini. Kalau hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lalu panjangnya hanya kurang lebih 3/4 halaman tentang kisah seorang yang membunuh 99 jiwa itu. Kalau ini 6 atau hampir 6 halaman. Maka saya akan membacakan beberapa poin penting dari hadis ini agar kajian pada malam hari ini kita bisa menyelesaikannya. Hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik, atau dari seorang tabi'in yang mengisahkan tentang kisah ayahnya Ka'ab bin Malik, seorang tabi'in yang bernama Abdullah mengisahkan tentang ayahnya dalam sebuah peristiwa yang menimpa Ka'ab bin Malik dalam salah satu pertempuran yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ghazwat Tabuk, pertempuran yang dinamakan dengan Perang Tabuk, sebuah pertempuran yang dilaksanakan pada hari-hari yang cukup panas dan penuh dengan kesulitan. Berkata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, atau kata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qa'id Ka'ab radhiyallahu anhu min bani hina umiya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putra sahabat Ka'ab bin Malik, di mana Abdullah ini adalah sebagai penuntun ayahnya ketika Ka'ab bin Malik telah buta di penghujung hidupnya. Maka Abdullah adalah sebagai penuntun ayahnya dari sekian putra-putra Ka'ab bin Malik. Yang berfungsi sebagai penuntun ayahnya adalah Abdullah. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadditsu bi haditsi hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik, yakni ayahnya yang Allah telah meridainya, menceritakan tentang peristiwa yang menimpanya di saat beliau tidak hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Qala Ka'ab lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku belum pernah sekalipun tidak ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran manapun kecuali perang Tabuk. Kemudian beliau melanjutkan, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr, kecuali dalam pertempuran Badar aku tidak ikut. Kata Ka'ab bin Malik, perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, di mana pada waktu perang Badar itu kalau ada yang tidak ikut, tidak hadir, enggak ada masalah. Tidak diberi sanksi, ya ditegur. Kenapa? Dijelaskan innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yuriduna ghaira quraishin hatta jama'a Allah taala bihim wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin. Di mana pada waktu itu enggak sengaja terjadinya pertempuran itu secara tidak sengaja. Perang Badr itu terjadi di luar perhitungan. Di mana waktu itu Rasulullah bersama para sahabat hendak menghadang kafilah Quraisy yang pulang berdagang pada waktu itu. Ternyata subhanallah, ceritanya cukup panjang, sehingga tanpa diduga terjadilah pertempuran yang dikenal dengan perang Badar. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal Aqabah hina tawathaqna 'alal Islam wa ma ahabbu anna li biha mashhad Badrin wa in kanat Badrun adhkar fin nas minha. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun aku tidak ikut perang Badar, tetapi aku termasuk golongan sahabat-sahabat yang ikut hadir dalam Bai'atul Aqabah. Bai'ah al-Aqabah, di mana yang hadir pada waktu itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik memandang bahwa keutamaan Bai'atul Aqabah yang hadir dalam peristiwa Bai'atul Aqabah itu setara dengan keutamaan orang-orang atau sahabat yang hadir dalam perang Badar. Kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qat aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwa. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilatayn qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwa. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana kata beliau ketika aku tidak ikut hadir dalam pertempuran Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah sebelum perang Tabuk ini aku memiliki kemampuan dan kekuatan, kemudahan seperti yang aku alami pada perang Tabuk, dalam kondisi memang siap sebenarnya. Ka'ab bin Malik dalam kondisi memang mau berangkat pada waktu itu. Hingga pada saat itu kata Ka'ab, aku menyiapkan 2 onta yang berisi bekal dan persenjataan di sana, menunjukkan keseriusannya untuk berangkat. Dahulu kalau bertempur, sebagian sahabat yang memiliki kendaraan seperti onta dan bekal-bekal yang bisa dibawa untuk dirinya dan teman-temannya, mereka membawanya. Nah, tidak kemudian, ya saya ikut perang tapi saya enggak mau bawa onta saya, tolong siapkan onta saya mau ikut. Enggak. Tidak mau bersandar kepada milik orang lain. Mereka berupaya mengorbankan apa yang mereka miliki, berjihad, berjuang bukan hanya dengan jiwanya saja tetapi dengan hartanya. Dan bukan dengan hartanya saja, juga dengan jiwanya. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, "Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. Kebiasaan Rasul pada waktu itu di dalam pertempuran-pertempurannya, termasuk perang Tabuk ini, kalau beliau hendak melakukan sebuah pertempuran, melakukannya dengan gerakan rahasia, tidak menampakkan bahwa Rasulullah hendak berangkat ke suatu daerah tertentu yang akan diserang atau akan terjadi peperangan di sana. Secara rahasia, kadang-kadang bergeraknya ke arah selatan, tetapi yang beliau tuju adalah ke arah timur. Nah, sampai pada peristiwa itu termasuk Ka'ab bin Malik yang sempat kehilangan jejak karena beliau mempersiapkan dirinya pada waktu itu, mempersiapkan untuk bisa berangkat bersama. Nah, ada kesungguhan dari Ka'ab bin Malik. Kemudian beliau menyatakan faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza. Di mana pada perang Tabuk ini Rasulullah berangkat dalam keadaan cuaca yang cukup panas, suhu udara yang cukup panas pada waktu itu. Perjalanan yang akan ditempuh pun jauh. Tabuk dari arah Madinah sangat jauh ke arah Syam, ke arah negeri Syam. Perjalanan yang cukup jauh, disebutkan antara Tabuk dengan Madinah itu 500 kilo kurang lebih. Ya, berjalan kaki di padang pasir. Sangat luar biasa. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, karena kondisi yang sangat minim pada waktu itu dari sisi perbekalan, sampai-sampai di tengah terik matahari yang sangat panas itu ketika mereka lapar, seorang di antara pasukan yang memiliki satu biji kurma, ya, kurma itu dibagi dua dengan temannya untuk temannya. Dibagi dua. Ini untuk kamu, ini untuk saya. Tidak kemudian dia sembunyikan, sudah anak mau makan supaya saya anak kuat nanti dalam pertempuran. Enggak. Dia mikir, teman saya juga mau bertempur. Bayangkan di tengah padang pasir seperti itu panasnya. Nah, di antara mereka, di antara sahabah, ridwanallah alaihim jami'an, yang tidak punya bekal, akhirnya satu biji kurma, ya, dimasukkan ke mulutnya kemudian dihisap. Sudah mulai keluar manisnya, tersisa manis di lisan atau di mulutnya, dilanjutkan dengan minum. Masuk. Gantian, dikeluarkan dari mulutnya untuk temannya satunya lagi. Diminum. Keluarkan untuk temannya yang berikutnya. Allahu Akbar. Nah, as-sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Kita akan mengukur diri kita sekarang. Coba kita perhatikan bagaimana mereka sahabat. Kita sanggupkah melakukan hal yang seperti ini? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Jangankan setingkat jihad fisabilillah yang seperti itu kondisinya, ibadah, ritual ibadah yang biasa saja, yang setiap hari kita lakukan itu saja, kita kadang-kadang berat melakukannya. Dalam keseharian, membaca Al-Quran saja, kadang-kadang berat. Kita lebih senang ngobrol, padahal sehari kita bisa lebih dari satu juz, dua juz, tiga juz bisa, tapi subhanallah kadang-kadang atau sering kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Coba perhatikan sahabat, apalagi kita sekarang berandai-andai, mengangan-angan kalau seandainya ada seruan jihad sekarang kita dipanggil, siapkah kita untuk itu? Atau kita akan memikirkan, gimana keluarga saya, siapa yang mau kasih makan, gimana anak saya, siapa yang mengurus, gimana pekerjaan saya? Apakah saya akan diizinkan oleh kantor? Apakah saya akan diizinkan oleh bos saya? Nah, lalu gimana tuku saya? Gimana dan seterusnya. Memang sahabat ridwanullah alaihim jami'an seperti itu tingkat ketakwaan mereka. Masa sih kita enggak cemburu kalau ada pihak-pihak yang berusaha mencela mereka? Kalau sudah enggak bisa ikut jihad, minimalnya kita ini cemburu kepada mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan peristiwa perang Tabuk ini, khususnya di surat At-Taubah. Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansarilladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usra. Sungguh laqad taballahu, sungguh Allah telah memberi taubat kepada Rasul dan al-muhajirin dan al-ansar yang mengikuti Rasul bersama Nabi dalam pertempuran yang diistilahkan dengan sa'atil usrah, saat-saat yang penuh kesulitan. Para hadirin yang saya muliakan, pelajaran sejarah mengenal bagaimana sejarah para sahabat Nabi itu sangat penting untuk kita pelajari. Ini di antara sejarah. Kemudian setelah Ka'ab menceritakan bagaimana proses keterlambatannya, proses keterlambatan dia pada waktu itu, kemudian beliau menyampaikan, di saat sudah pasukan sudah pada berangkat semua, beliau masih berada di Madinah. Ketika melihat para rijal, orang-orang laki yang ada di Madinah, beliau betul-betul sedih. Ternyata di Madinah pada waktu itu, di saat pasukan para sahabat berangkat ke perang Tabuk, yang didapati di sana adalah orang-orang tua atau pria-pria yang memang memiliki uzur. Karena sakit kakinya patah, karena sakit sudah berada di tempat, di atas tempat tidur, gak mampu bergerak. Ka'ab melihat mereka, ya Allah, sementara ana punya kekuatan dan punya persiapan untuk itu, kenapa saya tidak berangkat? Kenapa? Kenapa dia menyesal? Beliau keliling di Madinah dalam keadaan sudah sepi Madinah. Para sahabat berangkat, menoleh ke arah yang lain, mendapati beberapa orang yang memang terdapat pada mereka ciri-ciri kemunafikan. Ini kaum munafikin. Tambah lagi bersedih Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan istirahat bersama pasukannya. Di saat Rasulullah sedang istirahat seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang datang. Mendekat kepada Rasul dan pasukannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ketika sampai di tempat yang dinamakan dengan Tabuk itu tadi, di tempat yang diistilahkan dengan Tabuk, perjalanan sudah jauh, Rasulullah bertanya kepada pria tadi, ma fa'ala Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, kok enggak ikut? Orang ini menjawab, sebatas yang dia ketahui, sebatas yang dia kira, bahwa Ka'ab enggak berangkat karena disibukkan dengan dunianya. Kemudian mendengar hal itu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Bi'sa ma qulta. Wallahi ya Rasulullah, ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz mendengar laporan orang ini tadi langsung menyatakan, demi Allah, sungguh apa yang kau ucapkan itu adalah sejelek-jelek ucapan. Demi Allah wahai Rasul, aku tidak pernah mengetahui Ka'ab bin Malik ini kecuali padanya adalah kebaikan. Aku tidak pernah mengenal Ka'ab bin Malik ini kecuali kebaikan ada padanya. Kemudian Rasulullah terdiam. Di saat itu tiba-tiba datang juga seorang pria yang memakai baju putih dari kejauhan. Datang menemui pasukan itu juga. Kemudian setelah itu, dalam keadaan sudah sangat genting, disingkat cerita oleh Ka'ab bin Malik hingga pulangnya pasukan dari perang Tabuk. Falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi. فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. Ketika berita sudah sampai kepada Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah sedang pulang sekarang dari perang Tabuk, di saat itu Ka'ab bin Malik benar-benar sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Beliau mikir, apa yang akan saya sampaikan kepada Nabi? Sampai-sampai sempat terbayang, terlintas untuk berdusta di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlintas di benak Ka'ab bin Malik. Dia mencari pendapat keluarganya, gimana kira-kira apa yang akan saya jawabkan kepada Nabi? Kemudian setelah Ka'ab bin Malik jauh berpikir tentang apa yang akan beliau sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyatakan setelah itu, fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin nas. Kemudian setelah benar-benar Rasulullah sudah nyampe di Madinah, akhirnya Ka'ab bin Malik memutuskan bahwa saya harus jujur di hadapan Rasul. Kemudian sebagaimana biasanya kalau Rasulullah pulang dari safar, pulang dari peperangan, biasanya sengaja sampai ke Madinah itu di waktu duha, di waktu sudah matahari terbit dan mulai tinggi, karena memang Rasulullah tidak suka pulang di malam hari. Tidak suka masuk ke kampungnya dari safar, negeri Madinah, di malam hari. Senangnya di waktu siang hari. Kemudian Rasulullah masuk ke masjid. Dan kemudian beliau sholat dua rakaat di masjid itu. Thumma jalasa linnas. Kemudian Rasulullah duduk di hadapan para sahabah. Sebagaimana biasanya melihat pasukan, melihat apa yang jadi masalah di tengah-tengah mereka. Falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan faqabila minhum 'alaniyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakkala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu. Kata Ka'ab bin Malik, dalam kondisi seperti itu datang sejumlah pria yang tidak ikut tempur, tidak ikut pertempuran Tabuk, ya, tidak ikut hadir dalam peristiwa Tabuk. Masing-masing mereka menyampaikan udurnya. Masing-masing mereka menyampaikan alasannya. Bahkan mereka bersumpah, demi Allah ya Rasul, tadi saya ini mau ikut ya Rasul, tapi tiba-tiba begini. Satu lagi mengatakan, wallahi ya Rasul, tadi itu begini masalahnya pada waktu saat itu karena begini dan begitu ya Rasul, wallahi, wallahi. Jumlahnya mereka kurang lebih 80 orang atau lebih dari 80. 85, 86 orang. Masing-masing menyampaikan alasannya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sebagai manusia biasa menerima alasannya. Oh iya, kamu gitu ya sudah. Dan Rasulullah memintakan ampun, beristighfar untuk mereka. Yang satu minta, ya Rasulullah, demi Allah saya ini begini, begini. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Yang ketiga begitu, ya Rasulullah, demi Allah, kalau bukan karena ini saya ikut, ya Rasul ini. Ya sudah, kemudian Rasul beristighfar, Allah maghfir lahu. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masing-masing mereka. Kemudian setelah itu, kata Ka'ab, datanglah aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdhab. Aku mengucapkan assalamu alaikum, kata Ka'ab bin Malik kepada Rasul. Coba kita ikuti bagaimana kisah ini. Sebuah tarbiyah nabawiyah, tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya yang akhirnya melahirkan generasi terbaik bagi umat ini. Assalamualaikum. Ternyata Rasulullah tersenyum, tapi tersenyumnya orang marah. Gimana tersenyumnya orang marah? Tersenyum, tapi senyumnya senyum gak enak. Gitu aja. Kepada Ka'ab bin Malik. Siapa Ka'ab bin Malik? Salah seorang sahabat yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Kemudian thumma qala ta'al, kata Rasul, kemari kamu wahai Ka'ab. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khallafaka alam takun qad ittaba'ta dhahrak. Wahai Ka'ab, kata Rasulullah, Rasul memanggil Ka'ab, sini kamu. Kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menanyakan, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut hadir dalam pertempuran itu? Bukankah engkau sudah melakukan persiapan untuk tempur? Kenapa tidak ikut? Qala qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhrin. La laqad u'titu jadalan, walakinnani wallahi laqad alimtu. Lain haddatsuka al-yawma haditsan kadhiban tarda bihi anni la yushikanna Allah yuskhituka alayya, wa in haddatsuka haditsan sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqba Allah azza wa jall, wallahi ma kana li min udhur, wallahi ma kuntu qad aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya aku ini sekarang duduk di hadapan seorang ahli dunia, ya, niscaya aku akan mampu untuk keluar dari orang ini, meninggalkan orang tersebut dalam keadaan dia rela setelah aku menyampaikan udur atau alasanku. Karena sesungguhnya aku adalah orang yang diberi kemampuan untuk berdialog. Aku diberi adalah seorang yang diberi kemampuan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perdebatan. Nah, mencari-cari alasan atau mengalahkan lawan bicara, kata Ka'ab bin Malik. Jadi bukan orang yang gelagapan, ya kalau bicara minder gitu, enggak. Ka'ab bin Malik adalah seorang yang fasih di dalam berbicara. Dan ketika berbicara dia bisa membuat lawan itu puas dengan pembicaraan dia. Sahibul kalam istilahnya, katanya orang santap. Ya ini maksudnya dia adalah seorang yang pandai di dalam menyampaikan hujjah. Ini Ka'ab bin Malik. Tetapi kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kalau aku menyampaikan kepadamu wahai Rasul pada hari ini sebuah alasan yang dusta, niscaya engkau akan ridha dengan alasan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak lama setelah itu akan membuat engkau marah kepadaku. Dan jika aku menyampaikan kepadamu sekarang ini alasan yang jujur, pasti engkau akan marah kepadaku. tetapi aku mengharapkan penghujung yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yani aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ka'ab menyatakan, aku enggak punya uzur. Aku enggak punya alasan kenapa aku enggak ikut tempur. Tidak hadir dalam peristiwa Tabuk. Sudah, aku enggak punya alasan. Setelah itu Rasulullah menyatakan, "Ama amma hadza faqad sadaq, faqum hatta yaqdi Allahu fika." Kalau orang ini, kata Rasulullah, telah jujur, maksudnya Ka'ab bin Malik jujur di dalam menyampaikan alasannya. Kalimat sementara orang ini telah jujur menunjukkan bahwa yang lainnya tadi, yang 80 orang lebih itu enggak jujur. Ya. Tapi Rasulullah menyatakan, "Ya, sudah." Anu Rasulullah, "Oh, gitu. Iya, iya, sudah ya. Mudah-mudahan Allah ampuni ente ya." Nah. Ini yang lainnya. Sementara Ka'ab bin Malik, Rasulullah menyatakan, sungguh orang ini telah jujur, dan bangunlah wahai Ka'ab, tunggu sampai Allah menurunkan keputusannya tentang kamu. Rasulullah enggak berani berbuat apa-apa. Nunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, menunggu wahyu untuk menyikapi Ka'ab bin Malik. Kemudian wasara rijalun min bani salima fattabi'uni aw fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha laqad 'ajizta fi an la takuna i'tadarta ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima 'tadara ilayhi al-mukhallafun faqad kana kafika dhanbuka istighfaru aw faqad kana كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. الله أكبر. Ujian ini bagi Ka'ab. Setelah Rasulullah pergi dan berpisah dengan Ka'ab bin Malik, setelah itu ada sebagian sahabah yang kasihan melihat Ka'ab bin Malik. Beberapa sahabat yang berasal dari Bani Salimah, dari kabilah Bani Salimah, enggak tega. Sementara yang lainnya itu, yang jelas-jelas mereka itu cari-cari alasan, sama Rasulullah dibiarkan. Ka'ab bin Malik yang jujur seperti ini, masih menunggu keputusan dari Allah. Kesian mereka melihat Ka'ab bin Malik. Akhirnya mereka mengikuti kemana Ka'ab pergi, dan kemudian menyatakan kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, sesungguhnya kami tidak pernah mengenal engkau, kecuali engkau adalah orang yang baik. Wahai Ka'ab, kami belum pernah mengetahui engkau melakukan dosa. Wahai Ka'ab, kenapa engkau enggak mampu untuk menyampaikan alasan di hadapan Rasul seperti mereka-mereka menyampaikan alasan, sehingga mereka mendapatkan istighfar dari Rasul?" Coba, yang 80 orang itu langsung di samping dibebaskan, dimaafkan, juga diberi apa? Doa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Kata sebagian sahabat dari Bani Salimah, "Kenapa ya Ka'ab? Engkau ini orang baik. Yang kami kenal engkau ini adalah orang yang baik. Kenapa? Sudahlah, cari alasan supaya kamu dapat istighfar dari Nabi." Faqala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Sampai karena dahsyatnya rayuan mereka itu, sempat goyah aku Ka'ab. Hampir-hampir aku kembali menemui Rasul dan hendak menyatakan, "Ya Rasulullah, alasan yang tadi aku sampaikan itu sebenarnya enggak benar. Nah, yang benar nih begini ya Rasul, yang benar maunya begini." Sempat Ka'ab, karena dahsyatnya rayuan sebagian sahabat dari Bani Salimah, karena enggak tega melihat. Summa qultu lahum, "Hal laqiya hadza ma'iya min ahadin?" Apakah kalian mendapati ada orang lain yang seperti aku dalam peristiwa ini, yang ketika di hadapan Rasulullah menyampaikan apa adanya, enggak cari-cari alasan? Qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulan qala mithla ma qulta. Ya, kami mendapati ada dua orang yang sama seperti kamu, di mana dua orang ini juga mengucapkan alasan sama seperti kamu mengucapkan alasan, yakni jujur. Wa qila lahumā mithlu mā qīla lakā. Dan Rasulullah mengucapkan kedua orang ini seperti apa yang diucapkan oleh beliau kepada kamu wahai Ka'ab, yakni apa? Hatta yaqdiyallahu fīka. Pergi kalian sampai datang keputusan Allah tentang kalian berdua. Sama ucapannya. Qala qultu man huma? Siapa kedua orang itu? Qalu Murarah ibn Rabi' al-Umari wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang itu, yang satu bernama Murarah ibn Rabi', dalam riwayat lain disebutkan Murarah ibn Rabi'ah al-Umari, yang kedua adalah Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Qala fadzakaru li rajulain salihain qad syahida badran fihima uswah. Sungguh mereka telah menyebutkan dua orang yang soleh, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi', di mana dua orang ini termasuk sahabat yang ikut dalam pertempuran Badr, dan dua orang ini adalah sungguh sebaik-baik teladan. Kemudian itulah kisah singkat apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa anhu. Kemudian Rasulullah melarang sahabat untuk mengajak bicara kami, yakni tiga orang ini, ya. Sementara yang lainnya itu tadi, yang 80 orang lebih itu dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga orang ini dilarang sahabat untuk berbicara dengan tiga orang, diboikot. Qala fajtanabana an-nasu hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardhu fama hiya bil ard allati a'rifu falabithna ala dhalika 50 laila. Sampai ketika itu sahabat menjauhi kami, rasanya bumi ini sudah berubah, kata Ka'ab bin Malik. Tidak sebagaimana bumi yang pernah aku lihat sebelumnya, tidak sebagaimana bumi yang pernah aku berjalan di atasnya sebelumnya. Seolah-olah berubah bumi ini. Allahu Akbar. Berjalan waktu itu selama 50 hari. 50 hari enggak disapa. Loh, katanya enggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, ini kan pertanyaannya. Katanya enggak boleh. Jawabannya benar. Pada hukum asalnya enggak boleh. Kalau itu urusannya pribadi. Ya. Kalau urusannya agama. Ya. Maka ini adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Menyikapi orang-orang yang menyimpang dari agama. Menyikapi orang-orang yang pantas disikapi dalam Islam. Jadi sangat penting kita memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu secara menyeluruh. Tidak sebatas yang ini saja, kemudian yang ini ditinggalkan. Atau yang itu saja, yang ini diabaikan. Jangan. Kemudian Ka'ab melanjutkan kisahnya. Fa'amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Sementara dua orang temanku itu, Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah, tinggal di rumahnya, enggak mau keluar. Menangis. Kedua orang ini menangis di rumahnya. Menangisi dirinya. Wa amma ana fakuntu ashabbal qaumi wa ajladahum. Sementara aku pada waktu itu adalah orang yang paling muda dari tiga orang ini dan yang paling punya keberanian untuk melakukan aktivitas berbeda dengan dua orang yang lainnya. Karena sikap Rasul seperti itu, disuruh nunggu turunnya wahyu, keputusan dari Allah, sementara sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak berbicara dengannya, dilarang berbicara dengan. Keduanya diam di rumah, tidak mau keluar dari rumah. Sementara aku, kata Ka'ab bin Malik, keluar. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimin. Aku keluar menghadiri salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, dan aku pergi ke pasar juga menemui kaum muslimin. Fala yukallimuni ahadun, tak seorang pun dari muslimin yang ngajak bicara aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallim alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, fa aqulu fi nafsi hal harraka syafataihi bi rabbis salami am la. Aku datang mendekat kepada Rasul ketika Rasulullah sedang selesai salat, duduk di tempatnya di mana beliau mengimami, atau ketika Rasulullah sedang salat sunnah kemudian didatangi oleh Ka'ab bin Malik, nunggu sampai Rasulullah selesai. Begitu selesai, Ka'ab menyatakan kepada Rasulullah, assalamu alaikum. Dilihat oleh Ka'ab, bibirnya Nabi bergerak enggak? Jawab enggak? Inilah. Ternyata enggak jawab Nabi. Loh, gimana? Katanya Nabi akhlaknya terbaik, kok enggak jawab salam? Hah? Kok enggak dijawab salamnya? Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Sementara memulai salam itu hukumnya mustahab. Menjawabnya wajib loh. Kalau di situ ada sekelompok orang yang mendengar salam, maka fardu kifayah. Harus ada yang menjawab di antara mereka, kalau tidak semua berdosa. Ini Rasul didatengin, dibilang assalamualaikum, enggak jawab, enggak bergerak, diam. Rasul loh ini yang katanya tersenyum. Kan ya? Nabi itu kesana kemari senyum, ke kanan senyum, ke kiri senyum. Ya, ternyata seperti ini sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika pertama kali Ka'ab bin Malik datang menemui beliau, sepulang beliau dari pertempuran, gimana senyumnya Nabi? Ya senyum, tapi senyumnya senyum kecut. Nah, enggak ngenain. Mungkin kalau kita, anak sudah datang jujur-jujur, tak regani, ya, sudah saya hargai, masih saya dikitu kan, terserah. Nah, ini kalau kita, enggak mau datang lagi, mau apa? Nah, itu kita. Tapi Ka'ab bin Malik dengan iman dan takwanya, sabar, diam. Diam. Dengan perlakuan seperti itu. Datang ke pasar menemui sahib-sahibnya. Yang biasa bermajlis, yang biasa berteman, yang biasa berjalan bersama. Enggak ada satupun yang mau ngajak bicara. Ada apa? Kalau kita, apa saya dikira ini orang munafik? Apa dikira saya enggak pernah ikut perang? Nah, ini kita. Kalau kebetulan dia orang yang punya andil apa saja dalam hal dakwah atau dalam hal apa saja dalam kebaikan Islam, dikira saya enggak punya andil apa? Nah, ini biasanya. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang keikhlasannya lemah, belum teruji. Nah, belum teruji. Kadang-kadang enggak sadar kita seperti itu. Padahal cuma sedikit aja diuji dia. Misalkan dicemooh. Kamu kok enggak pernah bantu ya? Kamu kok enggak pernah? Duh, kamu ini sok. Nah, akhirnya enggak sabar dia. Akhirnya dia menyampaikan hal-hal yang pernah dia lakukan. Ini menunjukkan bahwa memang luar biasa Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu anhu dan yang bersamanya, sabar menghadapi itu semua. Kemudian beliau melanjutkan kisahnya. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhu an-nazar. Kemudian aku salat di sebelahnya Rasul, salat sunnah Rasul di situ. Maju. Allahu Akbar. Salat di sebelahnya Nabi. Sambil ngelihat Nabi, nyuri-nyuri pandang, ya, lihat gini. Nah, barangkali Rasulullah mau ngelihat ke dia. Di saat aku nggak ngelihat dia, Rasulullah sempat melirik, tapi Rasulullah langsung gini lagi. Nah, memalingkan pandangannya lagi. Betapa perasaannya sangat luar biasa. Nah, yang diderita oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي. Kalau aku sedang menghadap ke sini, Rasulullah noleh melihat ke Ka'ab. Kalau Ka'ab lagi melihat Rasulullah, Rasulullah berpaling. Nah, ini diantara akhlaknya Nabi. Ya, ini diantara akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah uswah. Jangan kemudian kita mengira itu bukan bagian daripada uswah. Ini bagian daripada uswatun hasanah. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, hatta idza tala dhalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatada wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya fasalamtu alayhi fa wallahi ma radda alayya assalam. Sampai terus berlanjut hari demi hari, sikap kerasnya atau sikap atau pemboikotan para sahabat itu. Suatu hari aku berjalan mendekati kebun Abu Qatadah, seorang sahabat Abu Qatadah, wa huwa ibnu ammi, di mana dia itu misananku, sepupunya aku, kata Abu Qatadah ini sepupu Ka'ab bin Malik. Wa kana ahabban nas ilayya, di mana Abu Qatadah ini orang yang paling aku cintai pada waktu itu. Sudah saudara misannya, masih orang yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hadapan Ka'ab bin Malik. Fasallamtu alaihi, aku mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Fama radda alaihi salam. Enggak jawab salamku. Allahu akbar. Fakultu ya Aba Qatada, ansyudakallah billahi, hal ta'lamuni ahabbullah uhibbullah wa rasulah. Wahai Abu Qatada, demi Allah aku mau bertanya dengan sungguh-sungguh kepada kamu wahai Abu Qatada. Bukankah engkau tahu bahwa aku adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Betapa tidak. Ikut bersama Rasul dalam sekian peristiwa. Bertahun-tahun. Apa jawaban Abu Qatada? Fasakata. Fa'udtu fanashadtuhu fasakat. Fa'udtu fanashadtuhu. Sampai 3 kali. Demi Allah, wahai Abu Qatada, bukankah kau tahu bahwa aku ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tetap diam. Tetap diam. Sampai yang 3 kali, apa jawabannya Abu Qatada? Allahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Apakah memang benar kamu ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Allah, jawaban yang sangat luar biasa memukul hati beliau. Nah, enggak banyak jawaban. Bukan, makanya kamu itu begini, begitu. Nah, diam sudah. Di sini bagaimana para sahabat taat kepada Rasul di dalam melaksanakan perintah Nabi, larangan beliau untuk mengajak bicara Ka'ab bin Malik dan 2 orang yang lainnya. Enggak kemudian, waduh Rasul, ini sepupu saya Rasul. Ya apa? Nah, enggak melanggar. Nah, ditanya sampai dengan sumpah, wahai Abu Qatadah, demi Allah aku bertanya kepadamu. Apa jawabannya? Allahu Rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa kamu benar mencintai Allah dan Rasulnya? Benar-benar perasaannya sudah di ambang pintu istilahnya. Qala fafadat aynaya wa tawallaitu hatta tasawwartu aljidar. Maka kedua air mataku meneteskan air mata, kata Ka'ab bin Malik. Dan aku berjalan di samping tembok kebun Abu Qatadah. Jalan. Akhirnya di tengah kondisi yang seperti ini, tiba-tiba ada seorang dari negeri Syam yang berada di Madinah. Dia orang yang menjual khusus makanan-makanan. Orang ini diberi titipan surat dari salah seorang pembesar Nasrani di negeri Syam untuk menyampaikan surat itu kepada Ka'ab bin Malik. Mereka bertanya, di mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Orang ini bertanya, di mana rumahnya Ka'ab bin Malik? Sahabat menjawab, itu sana. Rumahnya Ka'ab. Nah, begini orang datang ke rumah Ka'ab. Setelah itu diterima surat dan dibuka. Isinya, si Nasrani menyatakan, aku atau telah sampai berita kepadaku bahwa engkau sedang disia-siakan oleh kawanmu, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu sedang dibaikot, kamu sedang disakiti, kamu sedang. Maka kemarilah. Kemarilah. Aku akan hibur kamu, aku akan. Nah. Kalau kita mendengar cerita begini mungkin kita semestinya ya ngukur-ngukur ini. Lah kalau kita lagi dalam keadaan enggak enak sama kawan-kawan, kemudian ada yang nawarin. Nah, ayo kum ke Jakarta di sini. Tak kasih syuhulan sen. Tak kasih gini apa tender gini. Nah, real estate di sana, real estate di sini. Nah, ada apa nah di situ Bondo di Dawan. Nah, ya, berangkat aja sih. Nah, ini Ka'ab bin Malik. Apa sikap Ka'ab bin Malik setelah melihat itu? Beliau mengatakan, kemudian aku hidupkan, katanya orang situ Bondo, tomang, tahu tomang ya? Nah, tenur dihidupkan, kemudian orang apa surat itu langsung dicemplungkan ke sana, dibakar. Enggak kemudian disimpan. Kalau disimpan mungkin suatu waktu lagi sumpek ambil surat lagi dibaca lagi, keke ya. Kev ini berangkat enggak ini? Nah, pikir lagi enggak. Langsung dia menjaga imannya. Ambil surat itu lemparkan ke api. Dibakar. Ini menunjukkan iman yang sangat kuat. Menunjukkan keutamaan beliau dan para sahabat yang lainnya tentunya. Kemudian setelah itu enggak cukup sampai di sana. Hatta idza mawat arba'una minal khamsin. وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ يَأْتِينِي فَقَالَ. Setelah 40 hari, ya, hari ke-40, dan wahyu enggak turun-turun pada waktu itu, karena ini sedang menunggu ini, apa keputusan berikutnya. 40 hari, tiba-tiba Rasulullah datang menemui aku, kata Ka'ab bin Malik. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُكَ. Oh, na'am. إِذَا رَأْنَا. Bukan Rasulnya, Rasulullah langsung yang datang, tetapi mengirim utusan. Idza rasulu rasulillah, yakni maksudnya utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui Ka'ab bin Malik, kemudian menyampaikan wasiat atau perintah dari Rasul. Orang ini menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazil imra'atak. Faqultu utalliquha am madza af'al? Qala la, bal i'tazilha fala tuqarribannaha aw fala taqrubannaha. وَأَرْسَلَ إِلَى صَحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ. Kemudian si Rasul menyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk kamu tidak mendekati istrimu. Tidak boleh menggauli istrinya. Tidak boleh. Kalau kita ada apa ikut campur urusan rumah tangga anak? Kok enak? Tidak cukup anak diboikot di pasar, di masjid. Salam anak tidak dijawab, anak suruh menjauhi istri. Ini benar-benar intervensi dalam urusan rumah tangga. Enggak gitu. Ternyata jawaban ke apa-apa. Enggak tanggung-tanggung. Apakah akan saya ceraikan dia? Allahu Akbar. Maksudnya apakah Rasul memerintahkan aku untuk menceraikannya? Aku siap. Nah, Allahu Akbar. Kemudian kata utusan ini, enggak, Rasul enggak memerintahkan kamu untuk cerai. Bas, jangan didekati. Dan ternyata si utusan ini pun datang ke dua orang sahabat yang lainnya, Hilal bin Umayyah dan siapa? Murarah bin Rabi'ah, dengan pesan yang sama. Tetapi waktu sudah memasuki waktu Isya. Terus, tanggung nah. Sedikit lagi, panjang ini masih nah. Masih sisa 2 halaman. Nah. Terus, nah. Nah, kemudian setelah itu faqultu li imraati ilhaqi bi ahliki fakuni 'indahum hatta yaghdhi Allah fi hadzal amr. Kemudian setelah Ka'ab bin Malik mendengar perintah Nabi untuk tidak mendekati istrinya, apa sikapnya? Tidak kemudian, ya sudah, wahai istriku, sana kamu. Sana. Kamu di dapur, kamu, saya mau di sini. Saya mau di kamar saja. Jangan datang. Enggak. Sudah, kamu, wahai istriku, pulang sekarang ke keluargamu. Pulang. Jangan datang sampai datang keputusan dari Allah. Dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama ada sebuah faedah fikih, ya. Faedah fikihnya bahwa kalau seseorang menyuruh pulang istrinya ke rumah orang tuanya, bukan berarti maknanya itu adalah talak. Bukan berarti itu maknanya adalah cerai. Innamal a'malu binniyat. Kalau yang dia maksudkan dengan kalimat pulang kamu sudah, sana pulang. Maksud dia adalah yakni kamu sudah cerai, maka jatuh. Cerai. Ya, jatuh talak. Walaupun dia tidak mengucapkan kamu telah saya cerai. Tetapi kalau niat dia dengan ucapan sudah kamu sana, pergi dulu, pulang kamu ke rumah, pulang-pulang. Tapi niat dia tidak mencerai, maka tidak dapat diputusi atau dinilai atau dihukumi sebagai talak. Ini diantara faedah fikih yang bisa diambil dari kisah ini. Kemudian setelah itu faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah syaikhun dai'un laisa lahu khadimun fahal takrahu an akhdimahu. Datang istrinya Hilal bin Umayyah kepada Nabi. Wahai Rasul, sesungguhnya Hilal bin Umayyah suamiku itu seorang yang sudah tua. Nah, dan enggak ada lagi yang melayani dia di rumah. Apakah engkau tidak suka wahai Rasul kalau aku melayani suamiku? Coba. Sang istri sangat luar biasa. Mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cinta kepada syariah. Cintanya itu cinta syar'i. Ya. Bukan cinta maaf-maaf saja. Cinta jalanan. Ya. Cintanya cinta syar'i. Nah, ini sedang ada masalah dengan syariah. Nah, sampai datang ini sang istri kepada Rasulullah SAW. Tanya. Apa ya Rasulullah? Apakah aku akan tidak melayani dia? Rasulullah menyatakan jangan. Tapi kamu jangan mendekati dia. Maksudnya jangan sampai terjadi hubungan. Nah. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Wa wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadha. Faqala li ba'du ahli, "Law ista'danta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik" Faqad adzana nam adzina li imraati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Kemudian istri Hilal bin Umayyah menyatakan, "Ya Rasul, lah kok mau mikirkan si Hilal ini suami kok memikirkan untuk menggauli saya?" Nah, wong sejak kejadian itu, sejak peristiwa tersebut dia menangis sampai hari ini. Menangis sampai hari ini. Betul-betul sedih. Nah, betul-betul sedih dia. Sudah hari ke-40. Ya. Masih tetap menangis. Di rumahnya. Enggak menangis di depan orang. Enggak, nangis dia. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kejadian ini, ada seorang dari keluarga Ka'ab bin Malik menyatakan kepada Ka'ab, "Wahai Ka'ab, cobalah kamu datang kepada Nabi. Ya. Untuk minta izin kepada beliau agar istrimu diberi izin untuk melayani kamu di rumah lah, melayani makan, minum ini dan yang lainnya. Selain dari apa? Bergaul." Mu'ad atau Ka'ab bin Malik menyatakan, "Aku tidak akan minta izin kepada Rasulullah dalam masalah itu." Apa kiranya jawaban Nabi kalau aku datang minta izin? Kira-kira apa jawaban Nabi? "Sudah, aku enggak akan minta izin, sudah." Kemudian 10 hari setelah itu lengkaplah menjadi berapa? 50 hari. Thumma shallaitu salatal fajri sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ أَلَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَّا قَدْ ضَقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتًا صَارِخٍ أَوْفَى عَلَى سَلَعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبٍ بِنْ مَالِكٍ أَبْشِرْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. Pada hari ke-50 subuhnya, subuh, Ka'ab bin Malik sholat berjamaah. Kemudian setelah itu ternyata turun ayat dari Al-Quran yang nanti akan disebutkan oleh Ka'ab bin Malik. Kemudian ketika itu para sahabat berbondong-bondong memberi kabar kepada Ka'ab bin Malik, ya, bahwa telah datang kabar gembira. Telah datang kabar gembira. Nah, sebagian mereka naik kuda, ya, pingin cepat menemui Ka'ab bin Malik sambil mencurit, "Wahai Ka'ab, wahai Ka'ab." Nah, telah datang kabar gembira. Ikut senang. Ya, ikut senang setelah datangnya kabar gembira itu. Akhirnya setelah itu Ka'ab sudah enggak tahan nih, nah, mendengar seperti itu. Segera Ka'ab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, aku mendengar sahabat, para sahabat mengabarkan begini dan begini." Kemudian Ka'ab bin Malik bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah ini dari engkau, berita gembira ini, atau dari Allah?" Nah, saya tanya Ka'ab ini, subhanallah, ini menunjukkan iman dan kesungguhan ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, tanya dulu kepada Rasul, "Ya Rasul, ini berita gembira dari engkau atau dari Allah subhanahu wa ta'ala?" Rasulullah menegaskan, "Bahkan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala." Turunlah ayat, "Laqad taballahu 'alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu fi sa'atil usrah." Sungguh Allah telah memberi taubat kepada Rasul dan kaum muhajirin serta ansar, dari mereka-mereka yang mengikuti Rasul pada saat-saat genting dalam peristiwa Tabuk. Dilanjutkan ayat ini sampai di dalam surat At-Taubah, ya, ayat 117, 118, 119. Selanjutnya Allah menyatakan, wa ala al-thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayh thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Dan kemudian Allah lanjutkan, setelah menyebutkan bahwa Allah telah memberikan taubat kepada Rasul dan kaum muhajirin serta ansar. Ya. Perlu diketahui bahwa tiga orang ini dari kalangan ansar. Ka'ab, Hilal, dan Murarah dari kaum ansar. Kemudian Allah melanjutkan, dan untuk tiga orang yang sengaja ditunda taubatnya, sengaja ditunda pemberian taubat untuk mereka hingga benar-benar bumi sudah mereka rasakan menjadi sempit, padahal bumi itu luas, kata Allah, sehingga dada-dada mereka pun sudah sesak dan mereka sudah yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari marah Allah kecuali mereka bertaubat dan rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai pada tahapan seperti ini, keyakinan seperti ini, kejujuran seperti ini, tawakal yang seperti ini, baru setelah itu turun ayat tersebut. Thumma taba alaihim. Kemudian Allah memberikan taubat kepada mereka. Nah, kemudian setelah itu ayat ini diakhiri atau ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan menjadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur keimanannya. Jujur. Bukan sekedar lisannya, tetapi hatinya, kalbunya. Bayangkan karena kejujuran imannya, kejujuran takwanya, sampai turun ayat dari langit tentang mereka. Dipersaksikan oleh Allah kejujuran imannya. Dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wa syahada. Para hadirin yang saya muliakan, itulah kejujuran yang dinyatakan oleh Rasul dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Alaikum bisidqi, fa innas sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharrad sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kalian untuk selalu berpegang pada sikap jujur. Lisannya jujur, amalannya jujur, sholatnya jujur, sodakohnya jujur, dakwahnya jujur, imannya jujur. Bukan karena kepentingan sesaat, bukan karena mencari riba orang, atau karena khawatir dicela oleh orang, atau dikatakan oleh orang, dan seterusnya dari berbagai niat selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa Allah selalu memantau kita. Ingat bahwa Allah selalu mengikuti gerak-gerik kita, zahiran wa batina. Allah perintahkan kita, wa kunu ma'as-shadiqin. Nah, bersamalah, berjalanlah, berkumpullah dengan orang-orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Diberi peringatan oleh Rasul. Sebelum Rasulullah memberi peringatan tentang dusta ini, Rasulullah melanjutkan, ketahuilah karena sikap jujur itu akan mengantarkan pelakunya kepada al-jannah, atau mengantarkan pelakunya pada perbuatan baik, pada kebajikan. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, ketahuilah bahwasanya kejujuran itu akan mengantarkan pelakunya kepada kebajikan. Sekali jujur, Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Sekali jujur, Allah mudahkan untuk kita menambah iman. Sekali jujur, Allah mudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan terasa mudah menjalankan Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kejujuran itu, kata Rasul, akan mengantarkan seseorang kepada jannah. Ketahui, tidaklah seorang pria atau seseorang selalu berupaya untuk jujur dan selalu berupaya untuk bersikap jujur kecuali dia akan dicatat oleh Allah sebagai siddiq, sebagai orang yang selalu jujur. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari dusta. Dusta lisannya, dusta kalbunya, dusta ibadahnya, dusta dakwahnya, dusta sedekahnya, dusta semuanya. Hati-hati. Yang jujur sama Allah. Karena sesungguhnya sikap dusta itu akan menyeret pelakunya kepada kefajiran, kefasikan. Kalau dia sudah berdusta baik lisannya ataupun yang lainnya, maka dia akan dengan mudah melakukan kemungkaran. Dengan mudah dia akan jatuh pada pelanggaran. Dan kefasikan atau kefajiran itu akan mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Tidaklah seorang berdusta dan selalu berupaya untuk berdusta, mencari-cari kesempatan untuk berdusta. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan mencatat dia sebagai seorang kadzab, sebagai pendusta. Kalau Allah yang mengecap dia sebagai pendusta, mau kemana dia? Kalau Allah Rabbul Alamin yang sudah mencatat dia sebagai kadzab, siapa yang bisa memberi rekomendasi bagi dia? Siapa? Nah, hati-hati dari sikap tidak jujur. Hati-hati. Nah, maka dari itu, kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang yang bersamanya ini, ini adalah kisah yang mencontohkan kepada kita kejujuran. Sampai Allah akhiri ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kejujuran taubatnya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab taubah. Sebagai salah satu syarat taubah adalah kejujuran di dalam bertaubat. Kejujuran di dalam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasilnya. Ka'ab bin Malik diabadikan hingga hari ini dan diabadikan sampai hari kiamat, ayat ini dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Yang turun terkait dengan peristiwa Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu wa anhum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi seorang yang selalu bertaubat kepada Allah. Membimbing kita untuk selalu jujur di dalam setiap perkataan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.